akan tapi tidak bisa mempercayai Rasulullah. Maka sesungguhnya mengagungkan sebagian nabi jika tidak mengagungkan nabi yang lainnya yang diturunkan, yang diperintah oleh Allah, maka belum mengagungkan Allah. Membeda-bedakan, aku percaya dengan nabi ini, tidak percaya dengan nabi itu, tidak mengagungkan Allah. Sebuah contoh, jika ada sebuah keluarga, Anda menghormati keluarga tersebut, seorang tua yang punya anak 5. Dan mereka semua mencintai, dan orang tua tersebut mencintai 5 anaknya. Kemudian Anda berikrar atau Anda berjanji akan memuliakan anak-anak mereka. Memuliakan orang tua tersebut. Dengan melalui penghormatan kita kepada anak tersebut. Akan tapi dibedakan yang 3 dimanja, yang 2 cicaci. Dengan membedakan-bedakan ini, kita belum menghormati orang tua tersebut secara sesungguhnya. Karena kita menyakiti juga pada akhirnya. Biarpun katanya kita menyanjung anak pertama, kedua, ketiga kita hormati, tapi keempat, kelima tidak kita anggap. Akan kecewa orang tersebut. Ini sebuah misal. Dan Allah menurunkan nabi-nabi yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Maka kalau orang mempercayai Nabi Musa, tidak percaya kepada Nabi Isa, tidak dianggap. Percaya kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, tapi tidak percaya Nabi Muhammad pun tidak dianggap. Dan yang demikian itu berarti dia belum mengagungkan Allah secara sesungguhnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Amanna, kami beriman. Iman yang sesungguhnya adalah tidak membedakan antara nabi dengan nabi. Lah mereka itu berhujjah. Idz qalu la inna ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Allah tidak menurunkan apapun kepada bangsa manusia. Maksudnya enggak ada wahyu turun kepada nabi. Mereka lupa. Kalau Nabi Musa adalah juga Nabi yang diturunkan kepadanya, wahyu. Bahkan mereka percaya kepada Nabi-Nabi terdahulu. Percaya kepada Nabi terdahulu yang mereka adalah juga manusia yang mendapatkan wahyu. Tapi di saat menolak Nabi itu alasannya unik. Mungkin dia manusia. Allah tidak menurunkan wahyu kepada manusia. Jadi kadang-kadang orang itu karena kebencian, kedengkian itu hujahnya aneh. Tidak masuk akal. Sebabnya dengki. Hasad, dengki di hati mereka kepada Nabi Muhammad sehingga ingin menolak Nabi Muhammad dengan bermacam-macam cara. Sampai alasannya pun lucu. Alasannya karena apa? Nabi Muhammad manusia, Allah tidak menurunkan apa-apa kepada manusia. Dikembalikan, loh Nabi Musa? Baru mikir dia, oh iya ya. Jadi unik. Dan ini terjadi pada mereka. Dan makanya orang dengki itu alasannya unik, gak masuk akal. Ini berlaku kepada siapapun. Kalau dilacak, dia kalau di titik kedengkian itu adalah menjadikan seseorang itu akan menganggap aneh. Coba saja mendengki kepada orang, katanya cinta kepada Nabi SAW, tapi kenapa mendengki kepada umat Nabi Muhammad? Kan aneh. Bukankah itu umat Nabi Muhammad yang sangat mencintai orang tersebut? Nabi Muhammad mencintai umatnya. Bahkan terjadi dengan kakak adik, permusuhan, kedengkian. Alasannya apa? Ayo ditanya, itu anak siapa? Anak bapakku. Terus selesai, bingung. Tapi yang penting saya dengki. Lah itulah kebencian. Kebencian setelah dengki, kalau sudah bercokol di hati, sudah enggak pandang bapaknya sama, ibunya sama. Dan itu menjadi batarul haq, mengingkari, menolak kebenaran. Sudah tahu itu benar, tapi karena dengki, sudah enggak mau. Berlaku kepada ustaz juga. Kalau sudah ustaz ngedengki dengan ustaz lain, yang lain, sebagus apapun ceramah atau pengajian ustaz lain tersebut, enggak akan bisa dengar. Mencari-cari kesalahannya. Nah ini, tapi kalau sudah hati cinta, hati lembut, hati tawadhu, lihat begitu mudahnya menerima kebenaran. Dan orang Yahudi kebencian, padahal semula menanti-nanti kedatangan Nabi. Menunggu kedatangan Nabi, di saat datang mereka tidak bisa menerima Nabi karena hasud, ada dengki di dalam hatinya. Dan sesaat hujahnya ini, sesaat itu, dan hujahnya unik-unik. Di antaranya hujahnya, Allah tidak menurunkan apa-apa kepada manusia. Kok Muhammad mengaku Nabi? Ditanya, Kul man angzalal kitab alladhi ja'abihi Musa? Kemudian ditanya, tanyakan wahai Muhammad kepada itu orang Yahudi itu. Siapa yang menurunkan kitab suci kepada Nabi Musa? Musa itu manusia atau bukan? Nuran sebagai cahaya hutan dan petunjuk linnasi kepada manusia. Ini pertanyaan, bukan pertanyaan sesungguhnya. Katakan wahai Muhammad, suruh mengingat dia itu Nabi Musa manusia atau bukan? Dan dapatkan wahyu dari Allah. Taj'alunaha qaratisa. Dan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa itu disalin. Dibuat di kertas-kertas, lembaran-lembaran kertas yang terpotong-potong. Tubdunaha wa tukhfuna katsira. Jadi sudah ditulis kembali oleh orang-orang Yahudi. Nanti yang cocok dikeluarkan, yang tidak cocok disembunyikan. Semuanya sendiri. Karena kebencian dengan Nabi Muhammad SAW ini sebenarnya ingin ditegur mereka itu bahwa mereka turun kepada mereka ada kitab suci Taurat, cuman Taurat ini sudah disalin kembali oleh mereka dan dirubah. Dan dihilangkan di situ tentang kabar gembira tentang datangnya Nabi, sifat-sifat Nabi, pasalnya begini, begini, begini. Sehingga ditulis kembali. Jadi misalnya ini ada buku naskah aslinya. Kemudian menulis ulang di sini, ditulis ulang. Setelah ditulis ulang itu suka hati nulisnya, yang tidak cocok ditinggal. Wah ini tentang Muhammad ini, hilangkan. Merugikan, memberatkan, terus. Itu dibuang, termasuk hukuman-hukuman yang untuk orang Yahudi dihapus. Termasuk sifat-sifat Nabi dihapus. Ini terjadi kepada orang Yahudi. Maka kitab suci mereka adalah muharraf, sudah berubah. Dirubah khususnya tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan tanyakan juga, wa'ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Bukankah di kitab Taurat itu adalah ilmu-ilmu yang kalian diberitahu oleh Allah, ulimtum diajari oleh Allah dengan kitab Taurat tersebut yang tidak pernah diajarkan kepada orang terdahulu. Kan kamu punya kitab suci Taurat. Yang di situ adalah ada hikmah, ada ilmu, ada hukum yang Allah berikan kepada kalian semua hai orang Yahudi yang tidak pernah diberikan, yang belum pernah diberikan kepada umat terdahulu. Kamu sadar atau tidak? Dan ini tidak perlu jawaban. Pertanyaan tapi itu mencaci. Kamu tidak tahu ya? Maksudnya kalau ada anak akal, kamu tuh bapakmu tuh siapa coba? Kamu tuh keluarga di mana? Dari mana kamu datang coba? Tahu dia. Saya anaknya ini. Masa orang kamu anak siapa sih? Kamu tidak tahu kamu anak siapa? Maksudnya apa? Ingat, kamu tuh anaknya seorang soleh, orang baik. Kenapa kamu kayak begitu? Maksudnya gitu. Bukan dijawab, kamu anak siapa? Anak Pak Haji Ahmad. Lah, bukan dia enggak tanya. Ini. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Mereka kan memang tidak bisa menjawab. Katakan Allah. Allah yang menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, yang Nabi Musa adalah manusia, dan Allah juga yang menurunkan kitab suci kepada Nabi Muhammad yang juga manusia. Thumma kemudian suka-suka setelah itu wahai Muhammad. Tugasmu adalah menyampaikan kebenaran kepada mereka. Dharhum, tinggalkan setelah itu. Kalau mereka tidak mau, ada kesibukan yang harus kau jalani. Ada tugas yang lain. Jangan sampai tersita waktumu banyak-banyak habis-habis hanya untuk ngurusi mereka. Yang di dalam hati ada kedengkian. Ini juga petunjuk bagi siapapun dari juru dakwah itu. Di dalam menjalankan dakwah, hendaknya juga tidak boleh tersita oleh sebuah penghalang. Artinya apa? Begini. Di saat kita ingin menjalankan sebuah dakwah dengan cara tertentu kepada orang tertentu, kalau ternyata hari itu mereka belum siap, ya jangan sampai tersita waktu itu. Masih ada lagi lain, yang lain. Yang lebih besar lagi yang harus kita garap. Dan mungkin tobatnya dia bukan hari ini, tapi esok hari. Dharhum, tinggalkan mereka. Pindahlah ke tempat lain. Nanti kalau sudah dia berpikir, kita kembali lagi dia. Jangan hantam, saya akan misalnya apa? Saya dakwahkan di kampung sana sampai beres. Kalau sudah beres, saya baru pindah ke tempat lain. Oh, tidak bisa. Tidak seperti itu dakwah. Tidak berkembang nanti dakwah. Saya selesaikan kampung Cirebon saja. Selagi Cirebon masih ada orang yang tidak sholat, saya tidak akan keluar Cirebon. Terus? Tidak begitu. Kalau memang sudah kamu sampaikan, tenangkan hatimu. Yang memberikan hidayah adalah Allah. Dharhum, tinggalkan. Fi khawtihim yal'abun. Dengan kebatilan mereka, mereka terus selami. Maksudnya mereka dengan kebatilannya. Yang penting kamu menyampaikan, kamu ajak sesaat, kamu pergi ke tempat lain, ngajak lagi, dan begitulah. Sehingga kita tidak akan masuk kepada keputusasaan. Kalau Nabi tidak akan putus asa, tapi pengikut Nabi di dalam berdakwah, bisa saja menjadi orang yang putus asa. Nabi mendengar wahyu, petunjuk-petunjuk dari Allah langsung. Kemudian, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ini Al-Qur'an. Anzalnahu, aku turunkan, kami turunkan, Allah berfirman, kami turunkan kepada Nabi Muhammad ini di dalamnya penuh keberkahan. Berkah yang berurusan dengan Al-Qur'an, berurusan dengan berkah. Musaddiqul lima baina yadayhi, pembenar. Pembenar apa yang selama ini ada. Bima da yadayhi, maksudnya Nabi Muhammad itu kan di hadapan mereka ada, di hadapan beliau ada orang Yahudi dengan Tauratnya, orang Nasrani dengan Injilnya. Al-Qur'an itu akan membenarkan mereka, membenarkan kitab-kitab suci tersebut, bukan membenarkan kitab suci yang sudah berubah, tidak, asal kitab suci. Jadi Al-Qur'an itu datang untuk mengatakan bahwa yang dibawa oleh Nabi Isa itu benar, yang dibawa Nabi Musa itu benar, Nabi Musa adalah benar, Nabi Isa adalah benar. Itulah tasdik dari Al-Qur'an. Dan memang betul di dalam Al-Qur'an disebut tentang kisah-kisah Nabi Musa. Dan Nabi Musa adalah termasuk orang yang kisahnya adalah tengah-tengah, lumayan agak panjang. Mulai dari perjalanan, mulai bahkan sebelum lahir pun sudah disebutkan kisah Nabi Musa alaihissalam, sampai lahir, sampai di laut sungai Nil, sampai ini, sampai dirawat oleh Fir'aun dan seterusnya, sampai menikah, sampai ini ada. Dikisahkan. Disebutkan cerita tersebut. Di dalam Al-Quran, kisah Nabi Isa pun juga ada, bagaimana ibunda Siti Maryam, ibunda Sayyidina Isa, Sayyidina Isa yang bernazar, Sayyidina Maryam, siapa yang ayahanda, ibunda Siti Maryam. Sebelum lahirnya Sayyidina Isa itu dari seorang wanita solehah, dilahirkan wanita solehah. Dikisahkan juga. Ada di dalam Al-Qur'an. Bukan diingkari itu semuanya. Itulah namanya musaddiqal lima baina yadayhi. Jadi keberadaan agama-agama terdahulu juga diakui, cuman agama yang asli yang belum berubah. Kemudian dengan Al-Qur'an ini litungdhira ummal qura wa man hawlaha, agar engkau agar Nabi Muhammad, agar engkau bisa memberikan peringatan kepada orang yang tinggal di ummal qura. Makkah itu disebut dengan ummul qura. Ya kan, ummul qura adalah induk perkampungan, dimulai daripada Sayyidina Hajar, Sayyidatuna Hajar, ibunda Nabi Ismail yang waktu itu dibawa oleh Nabi Ibrahim ke tempat tersebut. Dari situlah mulai awal perkumpulan masyarakat, sehingga dikatakan ummul qura. Ummul qura, baru nanti ada perkampungan-perkampungan-perkampungan, induknya adalah di Mekah ini, ummul qura, agar engkau memberikan peringatan petunjuk kepada orang yang ada di Mekah, ummul qura. Wa man hawlaha, dan yang ada sekitarnya. Sekitarnya itu mana? Ya sekitarnya, semakin jauh sampai Indonesia Raya masuk di dalamnya. Walladzina yu'minuna bil akhirati, dan mereka yang beriman. Walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih. Percaya, yakin. Kalau orang beriman kepada hari akhir, tentu akan beriman kepada kitab suci tersebut Al-Qur'an. Walladzina yu'minuna bih, yang beriman. Walladzina yu'minuna bil akhirati, yang beriman dengan hari akhir. Yu'minuna bih, akan beriman kepada Al-Qur'an. Artinya tidak bisa dipisahkan antara iman kepada hari akhir dan iman kepada Al-Quran. Biarpun iman kepada Al-Quran, kalau tidak iman kepada hari akhir, tidak mungkin. Mungkin beriman kepada hari akhir, tapi tidak beriman kepada Al-Quran, tidak diterima. Orang Yahudi, Nasrani, percaya akan adanya hari akhir. Percaya akan adanya hari pembalasan. Percaya adanya hari kiamat. Percaya adanya surga. Percaya adanya neraka. Percaya mereka. Karena sudah dirinci di kitab suci mereka tentang hari akhir. Tapi tidak dianggap, tidak sah. Karena tidak beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang beriman kepada hari akhir dan beriman kepada Al-Quran, itulah orang-orang yang selamat. Beriman secara sesungguhnya. Wahum ala salatihim yuhafidun. Dengan ciri, mereka sangat menjaga salat mereka. Amalan sholat yang ditonjolkan di sini, memang itu amalan ringan yang amat berat. Ada ringan tapi berat, yaitu sholat. Ringan tapi berat. Ibadah yang lain berat-berat. Puasa sehari penuh. Waduh. Sholat kenyang pun boleh. Sholat lapar juga boleh. Sholat ngantuk, tidur dulu. Baru setelah tidur boleh. Paling enak. Sholat hanya 2 menit. 3 menit. Ringan tapi berat. Maka siapapun yang bisa menjaga menjaga sholatnya, sangat mudah menjaga amalan dan ibadah yang lainnya. menjaga sholat mereka, mudah untuk menjaga yang lainnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat, pertama kali yang akan dilihat amal seorang hamba adalah bagaimana sholatnya benar atau tidak. Jika sholatnya benar, maka hisab yang lainnya menjadi ringan, menjadi mudah. Sholat, hati-hati dengan sholat. Jangan sampai ada di antara kita mengentengkan sholat, meninggalkan sholat. Satu sholat yang ditinggalkan cukup untuk masuk neraka yang paling dalam. Sholat mudah anda renungi. Maka kalau ada orang yang tidak sholat, yang tidak bisa sholat, itu hamba yang dihinakan oleh Allah. Karena sholat paling mudahnya amal adalah sholat. Gak bisa berdiri boleh duduk, gak bisa duduk boleh baring, gak boleh baring bisa telentang, dan seterusnya. Kemudian waman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Ada kezaliman, dosa-dosa. Ada dosa ini, dosa itu. Adakah kezaliman atau kesalahan atau dosa yang lebih agung daripada berdusta atas nama Allah? Tidak ada. Paling gedenya dosa adalah atas berdusta atas nama Allah. Berubah firman-firman, mengarang firman lalu disebatkan kepada Allah. Hadza min indillahi wa ma huwa min indillah. Ini dari Taurat dirubah. Dirubah, ditulis ulang. Lalu dikatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Dan akan berlaku kepada umat Nabi Muhammad yang merubah Al-Qur'an tidak sesuai dengan petunjuk para ulama, memaknai dengan cara yang salah. Sekarang ada model-model akhir zaman mengatasnamakan agama tapi dengan akal mereka. Islam yang ngaco atas dasar maslahah yang selama ini mereka gembar-gemborkan, tapi maslahah salah faham. Mereka tidak faham, tidak mengikuti pemahaman para ulama tentang apa itu maslahah. Sehingga mereka ingin meninggalkan Al-Qur'an dengan kalimat yang sangat baik, kalimatu haqqin urida bihal batilu. Jadi mereka seolah-olah mengatakan kalimat yang benar tapi mereka telah merusak agama. Yaitu kaum liberal di akhir zaman ini mengatakan maslahah. Selagi itu maslahah, maka itu hukum Allah. Biarpun bertentangan dengan Al-Quran, ini kan kurang ajar. Tapi yang benar adalah semua yang datang dari Al-Quran adalah maslahah. Biarpun menurut kita seolah-olah tidak, itu karena kita kurang faham. Sekarang ada kelompok Islam aneh ini, wah mulai bertebaran nih di kampus-kampus. Di pondok-pondok sudah mulai masuk pemikiran-pemikiran aneh. Secara akidah mereka mengatakan akidahnya adalah ahli sunnah wal jamaah syariah, tapi pemikiran mereka tidak tahu ikut siapa. Na'udzubillah, ini berani-berani mereka. Sudah mulai bisa mengkritiki hukum qisas. Itu sebetulnya kritik itu bukan kritik dari orang Islam. Mereka orang di luar Islam sana, sana melihat Islam dengan kedengkian kebencian mereka. Lah kok diadopsi, dicuri, diambil lagi oleh orang yang ngaku Islam. Sehingga ada orang umat Islam mengkritik tentang hukum qisas, poligami, waris, kemudian tentang cetusan-cetusan hukum-hukum yang aneh. Tiba-tiba ada seorang muslim katanya tokoh mengatakan homo boleh dan sebagainya. Na'udzubillah. Itulah rubah-rubah. Itu adalah dusta atas nama Allah. Dan itu kelompok ngaku Islam. Hati-hati. Ngaku Islam. Dan tidak jauh mereka dari rumah tangga kita itu. Dari rumah tangga kita tidak jauh ini. Kelompok Islam yang mengerikan sekali itu. Kelompok ngaco. Dan mereka sebelumnya membuat ontran-ontran masalah-masalah yang sesuatu yang maslahat itu pasti hukum Allah. Biarpun bertentangan dengan Al-Quran. Sebetulnya pemikiran-pemikiran aneh begitu di Indonesia sudah terlambat itu. Di Mesir itu tahun 1925 sana, sudah heboh dan sudah dipangkas habis tokoh-tokohnya. Indonesia sudah ketinggalan, sok pinter lagi. Ngutip pemikiran-pemikiran Mesir, orang-orang Mesir yang sudah dipangkas oleh ulama-ulama Azhar. Sampai salah satu dari mereka doktor yang dikatakan hebat waktu itu punya pemikiran aneh langsung dicopot kedoktorannya oleh Azhar. Itu sudah cerita lama itu. Muncul di Indonesia orang-orang kemarin sore seolah-olah lebih hebat, belajar di negeri kafir sana, keluar dengan muncul pemikiran-pemikiran seperti itu. Dan itu membahayakan. Itu termasuk merubah firman-firman Allah. Atas nama Allah dia. Dan seorang alim besar Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menulis disertasi doktoral beliau adalah Dhawabitul Maslahah, sangat tepat untuk dibaca. Padahal ditulis berapa tahun yang lalu, sebelum orang aneh ini lahir ya. Sebelum orang aneh lahir, Dr. Buti sudah bisa merangkum tentang permasalahan yang saat itu terjadi di Mesir, kemudian akan terjadi orang-orang aneh atas dasar maslahah tadi. Nah ini keuningan. Nah itu atas dusta, atas nama Allah. Poin dolim yang paling besar. Nah itu kelompok bukan keluar dari, bukan jauh dari rumah tangga kita. Mengaku ahlu sunnah wajah. Kalau Anda tanya sifat 20 juga faham, dia hafal. Oh, dibaca kitabnya juga, kitab Aqidatul Awam dan lain sebagainya kok. Artinya di rumah tangga kita ini sudah dimasuki. Bukan dimasuki. Kita sendiri telah mengirim anak ke tempat yang salah, pulang kembali membawa virus itu. Makanya waspada saat ini harus. Dan alhamdulillah ada sebagian dari mereka yang tokoh-tokohnya itu kok tidak senang dengan cara kita, ya alhamdulillah. Yang tidak suka dengan kita bukan orang-orang soleh, ahli-ahli kebaikan. Orang-orang begitu sih nggak apa-apa kalau tidak senang dengan kita. Nabi dibusui orang kafir juga tenang saja kok. Ini ada rongrongan. Kalau kita berbicara begini itu langsung dianggap sebagai penghalang. Karena mereka punya mereka adalah agen-agen daripada kebusukan orang-orang kafir. Agen-agen orientalis. Karena ilmu yang dibaca adalah ilmu orientalis. Mereka lebih belajar dari orang orientalis. Kita menemukan di beberapa tempat ada, atau katanya keluarga kita, satu payung dalam urusan akidah. Tapi kenapa? Marah dan sebagainya. Dan mereka mengadu domba. Termasuk pengadu domba antara ulama-ulama kita yang kita sebut beberapa hari. Ya manusia-manusia itu. Mereka ingin berjaya dengan caranya sendiri yang salah itu. Sehingga seolah-olah mereka pakai bendera khusus organisasi tertentu misalnya. Bukan akidah Asy'ariyah lagi, padahal yang punya organisasi tersebut tidak pernah mengajarkan akidah seperti itu. Dan ini bahaya sekali di akhir zaman ini. Muncul orang-orang liberal. Tapi mereka kalau dibilang liberal enggak mau. Ya karena enggak ngerti, dia enggak sadar kayak demikian itu. Tapi jelas pemikiran yang ngaco, jauh daripada akidah yang benar. Baik. Itulah paling besar dosa. Atas berbicara berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Au qala, atau berkata, ya ilayya, aku diberi wahyu. Walam yuha ilaihi, sementara dia tidak mendapatkan wahyu. Ini terjadi pada zaman Nabi, zaman sahabat adalah pendusta-pendusta seperti Musailamah al-Kadzab, orang yang aku nabi, ngaku dia mendapatkan wahyu tapi tidak mendapatkan wahyu. Itu dusta atas nama Allah. Walam yuha ilaihi syai'un. Wa man qala, atau orang yang berkata, saunzilu mithla ma anzalallah. Wah serem lagi, aku bisa menurunkan seperti Allah turunkan. Aku bisa berbuat seperti Allah buat. Wah hebat. Kayak Tuhan itu nanti. Inilah muncul-muncul kerusakan-kerusakan dari orang-orang yang mengatasnamakan Allah tapi bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sesaat mengaku nabi atau merubah firman-firman Allah seperti terjadi pada orang Yahudi. Kalau orang Yahudi merubah langsung dicopot. Kalau orang Yahudi, ayat dipotong, dibuang, diganti dengan karangan mereka. Dan itu bisa dilakukan kepada Taurat dan Injil, karena memang Taurat dan Injil tidak dijaga oleh Allah. Tapi Al-Quran ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, yang Allah sudah berjanji akan menjaganya, tidak bisa. Maka caranya gimana? Dirubah pemahamannya. Sesuai dengan pemahaman otaknya sendiri, lupa dengan pemahaman para ulama dari masa ke masa. Kemudian walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, maksudnya peringatan, kamu jangan jadi orang zalim ya. Zalim seperti itu ngeri, keluar dari iman. Kalau sudah keluar dari iman tuh capek. Hidup di dunia mungkin senang disanjung orang, pemikirannya katanya hebat sesaat, itu pun kalangan tertentu, yang lain mengatakan dia adalah salah. Kemudian setelah itu akan mati, lihat. Matinya saja ini diterikan. Walau tara idz zalimuna, kalau engkau melihat, cuman kamu tidak melihat. Melihat batinnya. Secara zahir mungkin melihat. Walau taruh zalimunya, kalau kamu melihat orang-orang zalim tersebut yang merubah firman-firman Allah, pemahaman-pemahaman yang benar dirubah menuruti hawa nafsu mereka itu, fi ghamaratil mauti, di ambang kematiannya, waktu sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, di saat malaikat menjulurkan tangannya untuk mencabut nyawa mereka, akhriju anfusakum. Karena apa? Akhriju, malaikat berkata, keluarkan dirimu. Jadi begini, kalau ahli iman, semoga kita semua golongan itu, di saat mau dicabut nyawa kita, ditampakkan surga, pengennya cepat-cepat nyawa itu meninggalkan jasad, karena kelihatan surga, kelihatan baginda Nabi, kelihatan keindahan surga. Tapi orang-orang dolim, orang-orang munafik tersebut, lihat, kelihatan neraka, ketakutan, dia tidak mau keluar dari jasadnya. Karena dia tidak mau keluar, dipukul malaikat, akhriju anfusakum. Dalam ayat lain disebut dipukul. Dipukul dari belakangnya, terus dipukuli oleh malaikat. Dipukuli, biar keluar itu roh. Nyabutnya disiksa, nyabutnya pun tersiksa dia. Karena dia ketakutan, lihat neraka. Sebab semua yang mau mati akan dilihatkan tempat duduknya nanti di akhirat. Ahli surga akan lihat surga, ahli neraka akan lihat neraka. Lihat neraka ketakutan, dipukul, akhriju anfusakum, keluar, keluarkan diri, ayo keluar. Al-yawma, hari ini, saat ini, detik ini, tujzauna, engkau sudah akan dapatkan balasan dari apa yang kau dustakan, dari apa yang kau lakukan, merubah firman, merubah makna, merusak agama, atas nama agama. Al-yawma, saat ini, sudah mulai kelihatan neraka, serem dia. Tujzauna, kau akan dibalas azab al-huni, dengan siksa yang menghinakan dirimu, siksa dengan kehinaan. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq, karena apa yang telah kau katakan dulu waktu hidup atas nama Allah, tapi kebatilan yang kau ucapkan atas nama Allah. Taquluna 'alallahi ghairal haq, bukan kebenaran, kau berdusta atas nama Allah. Sekarang kau rasakan tuh siksa. Wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun, dan engkau, kalian semua, hei orang-orang dolim, sombong dengan firman Allah. Sudah ngerti, enggak bisa nerima. Dengar, enggak bisa nerima. Banyak, dimulai dari Abu Jahal sampai orang Yahudi-Yahudi, mereka menelaah, ngerti. Bahkan sampai hari ini pun banyak kok pemikir-pemikir yang mereka percaya Quran itu unik, hebat. Dan mereka mengatakan ini bukan buatan Muhammad, Nabi Muhammad, tapi mereka belum bisa iman. Banyak, karena ada hidayah yang luar biasa. Sehingga ada orang biarpun tidak bisa membaca Al-Quran, dia mendapatkan hidayah, ada. Bahkan dia adalah orang yang sangat bodoh, ternyata Allah memberikan hidayah. Jadi kesombongan, tastakbiruna, kesombongan adalah penghalang hidayah. Pengkesombongan, bagi siapapun yang sombong, maka hidayah akan susah sampai. Nabi juga bersabda, Al-kibru batarul haq. Kesombongan itu menolak kebenaran. Jadi karena kesombongan susah menerima kebenaran. Dengan kesombongan tertolaklah kebenaran. Dengan kesombongan susah kita mendapatkan kebenaran dan hidayah. Wa kuntum an ayatihi tastakbirunda. Kesombongnya dengan firman Allah. Sudah ada jelas firman Allah. Ternyata dia masih membanggakan pemikirannya sendiri. Sudah jelas hukum-hukum Allah. Tapi dia menuruti hawa nafsunya, maka dia akan tersiksa dengan dipukuli malaikat. Ini belum di barzah nanti, belum siksa di neraka. Itu baru mau dicabut nyawanya, dengan sangat tersiksa ditampakkan neraka, dan dia ketakutan, dan dipukuli malaikat sampai keluar dalam keadaan ketakutan. Semoga Allah menjaga iman kita. Dan semoga di saat dicabut nyawa kita, termasuk kita dalam golongan wa'abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian semuanya dengan surga yang sudah disiapkan untukmu, wahai ahli iman. Jadi sakaratul maut yang katanya sakit, bagi ahli iman yang sesungguhnya tidak akan terasa sakit, karena kelihatan surga yang indah di tengah-tengah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur jazakallahu kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada. Selanjutnya marilah kita memasuki sesi tanya jawab. Namun seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Itu yang pertama datangnya dari saudara kita dari Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya kalau umat Islam memakan daging babi tanpa sengaja? Haram apa tidak? Mohon dijelaskan. Kalau ada seorang hamba yang takut makan babi,

rugi saya, kan begitu mikir-mikir biarpun ya. Gitulah. Jadi kalau sudah ngajari permusuhan, jangan percaya itu ilmu pedukunan, ngeri, serem, suudon sama orang. Jadilah juru damai, jangan jadi pengadu domba. Allahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Berdiri, belakangnya sudah berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya hormatnya Allah SWT. Amin, amin. Fenomena sekarang, terutama di Kuningan, saya dari Kuningan, banyak renovasi masjid. Dan renovasi masjidnya itu zaman sekarang tuh model diratakan pakai beko, kemudian dibangun ulang. Pertanyaan saya yang pertama adalah barang-barang yang dulu bekas bangunan masjid, ada yang sebagian dilelang dijual dan ada yang wallahualam itu larinya kemana. Kemudian idealnya kalau merenovasi masjid ini, karena ada bangunnya masih kokoh, karena alasan tidak sesuai dengan zaman, ketinggalan, diganti. Mohon dijelaskan tentang etika atau adab yang terbaik membangun masjid, dan juga barang-barang yang dulu yang bekas pembangunan masjid bagusnya bolehkah dilelang atau digimanakan. Baik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah jika ada sebuah masjid yang dibangun oleh seseorang, kemudian masjid itu sudah mulai rusak, kemudian dibongkar, diganti dengan masjid yang baru, yang harus difahami bahasanya, pahala yang membangun yang pertama tetap utuh dan tidak akan berkurang sedikitpun. Dan bersama bangunan yang baru tadi, orang yang dulu pun mendapatkan pahala. Kenapa? Yang baru tidak akan dibangun kecuali karena ada yang lama. Yang memulai itu yang dapat pahala. Ini ada perdebatan mengatakan, jangan, kasihan yang bangun pertama. Tidak kasihan, asalkan dibangunnya lebih sempurna, lebih senang. Jadi tidak akan, jadi tidak usah kecewa. Ada sebagian orang, aduh bangunan saya di aula saya, aula ini. Akan ada yang bangun aula orang pertama, dihancurin, tidak guna, onda. Pahala yang baru pun akan diberikan kepada yang bangun yang lama, satu. Ini yang harus pahami, karena yang sering salah paham di sini, ada orang alat di sebuah masjid di daerah Cirebon mana itu, tidak dibangun-bangun, karena apa? Ribut, pengurusnya tidak pernah ngaji kayaknya. Karena jangan, kasihan, kasihan sama yang bangun, kasihan bagaimana? Kalau dibangun lebih bagus, lebih senang yang membangun yang pertama. Kemudian yang kedua adalah boleh bangunan itu dihancurkan untuk tujuan yang lebih bagus. Tidak harus nunggu hancur. Misalnya disesuaikan dengan zaman, diperluas karena jamaahnya kurang banyak. Kalau diperluas tanggung, pinggirnya bagus, tengahnya jelek juga tidak bagus. Biasanya diratakan semuanya dan memang sudah diperkirakan. Ada yang bakal membantu lagi sehingga lebih cantik lagi, lebih bagus lagi dan istimewa. Itu diperkenankan, tidak harus nunggu hancur. Bahkan mungkin masih bisa dipakai, tapi untuk dibangun lebih bagus lagi, lebih nyaman bagi yang hadir, lebih besar, lebih manfaat, maka itu boleh saja. Adapun yang ketiga adalah, bagaimana dengan barang-barang yang ada di situ yang sudah tidak bisa dipakai? Kaidahnya sebetulnya sederhana. Barang masjid sama sekali tidak boleh dijual, aslinya begitu. Barang masjid, sisa-sisa masjid tidak boleh dijual selagi masih bisa difungsikan untuk masjid sesuai dengan perencanaan yang baik tadi. Tapi kalau barang-barang tersebut tidak bisa difungsikan, digunakan lagi untuk masjid, misalnya sisa-sisa bongkahan tanah, kayu-kayu kusen-kusen lama yang sudah hancur, dan sebagainya, genteng-genteng sudah warna hitam berjamur, dan sebagainya. Nah ini karena sudah tidak mungkin dipakai untuk masjid yang baru lagi. Tapi ingat, Anda pun tidak boleh membagi-bagi gara-gara Anda ketua DKM. Kalau pengen bagi-bagi, itu adalah bekas rumahmu sendiri, boleh dibagi-bagi. Kalau masjid, jangan dibagi-bagi. Haram hukumnya membagi-bagi. Saking baiknya pengurusnya, ibu yang ambil-ambil saja yang butuh. Wes, ini paling senang kalau bagi-bagi milik orang biasanya. Bagi-bagi masjid, biasanya pengurus masjid ini, yang kurang ngaji, ini bahaya sekali. Enggak boleh dibagi-bagi. Baik. Apakah boleh dijual? Lah, ini baru diperkenankan dijual. Dengan catatan memang barang tersebut tidak bisa difungsikan secara wajar sesuai di masjid tersebut. Kusen yang sudah rusak, genteng yang sudah rusak, tanah urukan yang lebih, dibiarkan begitu ganggu, tidak indah-indah. Maka boleh dijual, akan tapi uangnya dan menjualnya pun adalah bukan jual obral saja, tapi jual wajar. Jangan jadi tak saya beli aja ya, mestinya kan bisa dijual 5 juta, saya belilah daripada nganggur 1 juta, ini kurang ajar belinya. Jadi dijual secara wajar, dan uangnya nanti dikembalikan ke masjid, dan dikisahkan oleh para ulama, dicontohkan dengan hasirul masjidi, tikar masjid, tikar zaman dulu, tikar pandan, tikar dari pelepah kurma, tikar dari seperti itu. Ini diwakafkan untuk masjid. Kalau sudah rusak, disimpan, dijual enggak, kalau jual enggak boleh, pusing. Disimpan tidak bermanfaat, mau dibuang tidak boleh, membuang selagi masih bisa dihargai. Maka tikar masjid yang rusak tadi, karena sudah tidak bisa dipakai, boleh dijual, bukan untuk tikar lagi, untuk kayu bakar. Orang dulu kan bakar bisa kayak bekas-bekas ramatan itu, bisa dijual, nanti uangnya dikembalikan ke dalam masjid. Seperti itu kasusnya. Nah, ini bukan untuk dibagi-bagi ya. Ini kita menemukan suatu cerita adalah, ya ketua DKM-nya terlalu baik barangkali, baik yang enggak berilmu. Ya sudah, enggak kepake. Nih, kalau Anda pengen bagi-bagi, Anda hargai dulu dong. Mungkin Anda pengen nolong orang kampung, ya sudahlah. Saya hargai semuanya ini 10 juta, saya bayar di masjid 10 juta. Ini sudah saya beli, yang mau ambil baru boleh. Kalau tidak haram Anda membagi-bagi barang masjid. Seperti itu yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Baik, dari jamaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala sayidina Muhammad. Sholli alaihi. Buya yang kami hormati dan kami cintai. Saya ingin bertanya Buya, masalah apa namanya? Selamatan ini apa? Orang meninggal 7 hari. Itu kan biasa apa tahlilan 7 hari ya Bu ya. Terus ada yang apa namanya selamatan 40 harinya. Misalnya kan suka bikin apa-apa gitu ya Bu ya. Kalau misalnya kan ada yang suka bikin apa namanya yasin, terus kayak selamatan apa namanya ada berkat-berkat gitu Bu ya. Bagaimana kalau misalnya kita ini punya niatan untuk itu, tapi saya ingin menggantinya untuk di apa namanya disedekahkan ke anak yatim atau ke masjid, ke apa misalnya berupa uang, itu bagaimana Bu ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk cara bekti kepada orang yang telah meninggal dunia adalah bersedekah. Artinya kita motong dari rezeki kita untuk kita sedekahkan, diniatkan untuk orang yang telah meninggal dunia. Itulah cara berbakti seorang anak kepada ibundanya. Terserah sedekahnya adalah apakah dalam bentuk makanan yang namanya selamatan atau yang lainnya, atau dibagi-bagi uang. Jadi boleh. Cuman catatannya satu, uang tersebut adalah uang Anda, bukan uang peninggalan. Maka kesalahan besar mengadakan selamatan dari uang peninggalan. Orang yang meninggal dunia hartanya belum diwaris, langsung mentang-mentang anak tergede, anak terbesar, tergontok, yang paling gontok, ini nyembelih sapi, ngenes yang punya utang, ya Allah bagian saya disembelih. Nggak boleh. Jadi Anda tidak boleh membuat selamatan atau bersedekah. Cuman kalau pakai bahasa selamatan itu, di sana ada orang yang mengatakan sudah mbak senang selamatan 7 hari 3 hari ini. Padahal kalau dirubah dengan bahasa lain juga sama, hanya masalah istilah saja. Jadi kalau Anda ingin bersedekah kepada orang untuk orang yang meninggal dunia, kalau dirubah begitu diman ini. Ini sebetulnya ini kadang-kadang ada orang bid'ah segala macam ini karena dia sudah di dalam otaknya ada kalimat yang tidak senang kebencian. Enggak mau makan donat. Enggak mau makan donat. Kenapa? Bukan kebiasaan kampung saya. Terus, kenapa? Donat saya tidak mau. Kamu makan gula? Gula. Tepung? Tepung. Makan. Kalau gula dicampur sama tepung, ya makan. Nah itu donat sama. Oh, itu. Ya gitu. Sama aja namanya aja donat. Ya. Dikasih nama apem Arab, apem Amerika atau apem Jepang. Nah, ini jadi saya tekankan masalah ini dulu. Sebetulnya yang selama ini diributkan itu adalah enggak jelas. Mereka itu yang meributkan enggak jelas. Karena siapapun kalau ada orang meninggal dunia, maka Anda disunnahkan untuk bersedekah tanda bekti Anda.

panjang umur lebih banyak lagi, panjang umur lebih banyak lagi, dan panjang umur lebih banyak lagi, begitu. Insyaallah lah, itu sudah melihat bangunannya sudah dimulai. Dan kalaupun Anda belum bisa mengeluarkan sesuatu dari kocek Anda, boleh pelit untuk mengeluarkan kalimat lembut kepada saudara-saudari untuk ada Anda ajak untuk bisa bergabung dalam program kemuliaan ini. Mungkin tetangga, mungkin banyak di antara yang berjuang di sini adalah salah satu lesan dari yang hadir sini. Ngajak yang lainnya. Buya, ada orang membantu Buya. Siapa? Orang jauh nih. Pernah ke sini enggak? Enggak pernah. Enggak pernah ngaji. Cuman dengar suara kami, tapi tersentuh hatinya gara-gara lesan Anda yang tulus tadi. Ajak yang lainnya. Pembangunan pondok ini secepatnya. Di sini dan di Buyut serempak pembangunannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna. Wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuhtir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, jaga hati kami, jaga iman kami. Jauhkan kami dari kesombongan dan kebencian serta kedengkian. Yang menjadi sebab kami susah mendapatkan hidayah darimu. Yang menjadi sebab kami susah mendapatkan kebenaran darimu, ya Allah. Ya Allah, kau Maha tahu tentang keadaan kami, ya Allah. Ampuni keluarga kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Yang sakit, sembuhkan. Yang sakit, sembuhkan. Dan berikan kebaikan kepada saudara-saudari kami, anak-anak kami, para santri dan semua yang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dengan anak yang soleh, solehah. Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah, jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka. Kirimkan kepada mereka orang-orang baik yang bisa menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah. Ya Allah, semua yang telah berjuang di tempat ini, berikan ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Kembalikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kembalikan kepada mereka kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada mereka kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu. Orang tulus dan ikhlas ahli surgamu, ya Allah. Yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah. Orang tulus dan ikhlas ahli surgamu. Yang bisa berjuang bersama kami dan jadikan kami bersama mereka. Ampuni dosa kami. Jangan kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini, ya Allah. Dan kami mohon berikan kebaikan kepada keluarga kami di rumah kami. Anak-anak kami yang jauh di sana, jaga mereka. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, yang sempit rizki lapangan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah.